والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا رب masih belum kita baca ya. Belum. Ya. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. Adapun zanantu dan saudara-saudaranya zanantu, maka semuanya dia menasabkan mubtada dan khabar ala annahuma, bahwa biasanya keduanya atau mubtada wal khabar maf'ulani laha, sebagai dua maf'ul laha baginya, bagi zanantu wa akhwatuha. Jadi mubtada wal khabar, kalau kemasukan dengan tuwakhwatuha, maka mubtada dan khabar itu menjadi maf'ul bihi. Mubtadanya menjadi maf'ul bi awal dan khabarnya menjadi maf'ul bi asani. Waya dan dia yaitu danantu, hasibtu, filtu, za'amtu, rahaitu, alimtu, wajadtu, watakhattu, waja'altu, wasami'atu. Ya, penjelasan maknanya nanti. Takulu, contohnya engkau berkata, dhanantu Zaidan muntalikan, aku menyangka Zaid muntalikan berangkat atau pergi. Khiltu Amran syafisan. Khiltu artinya sama dengan dhanantu. Khiltu Amran syafisan. Syafisan itu tergantung keadaannya, bisa pergi, bisa pulang, berangkat atau pulang, tergantung orangnya. Kalau orangnya pulang, ya syafisan artinya pulang atau kembali. Kalau orangnya pergi, ya berarti syafisan artinya pergi. Wama asfah dalik, dan apa yang serupa dengan itu. Syarahnya, zakarul musannif rahimahullah ta'ala an-naw'at thalitha minan nawasikhi. Al-musannif telah menyebutkan, al-musannif rahimahullah telah menyebutkan an-naw'a ats-tsalits, macam yang ketiga. Minan nawasikhi, dari nawasikh. Nawasikh di sini apa? Yaitu kana wa fatuha, itu yang pertama. Inna wa fatuha, itu yang kedua. Kemudian dhanantu wa fatuha, itu yang ketiga. Nawasif artinya yang menghapus hukum mubtada wal khabar. Ya, kalau kana wa khawatuha, maka mubtada menjadi isim kana dan khabarnya menjadi khabar kana. Ya. Inna wa khawatuha, kalau inna wa khawatuha kalau masuk pada jumlah ismiyah mubtada wal khabar, maka mubtada menjadi isimnya inna dan khabarnya menjadi khabar inna. Kalau dhanantu wa akhwatuha masuk pada mubtada wal khabar, maka mubtada menjadi maf'ul bi awal dan khabarnya menjadi maf'ul bi atsani. Nawasikh itu apa? Yang menghapus hukum mubtada wal khabar. Waya dan dia, ya, an-naw' ats-tsalits min an-nawasikh, dan dia adalah dhanna wa hasiba wa khala. Ya, ini kalau tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, ya, yaitu dhamirnya musatir takdirul huwa. Dhanna, hasiba, khala, za'ma, ra'a, alima, wajada. Berarti dhanantu, hasibtu itu contoh kalau bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Dhanantu atau dhananta, dhananti, dhanantuma, dhanantum, ya, atau dhannu, dhannat, dan sebagainya. Ini kalau tidak bersama dengan dhamir rafa' mutaharrik, bersama dengan dhamir mustatir takdiru huwa. Dhanna, hasiba, khala, za'ma, ra'a, alima, wajada, wattakhadha, waja'ala. Amaluha, amalannya dhanna wa akhwatuha adalah tansibul isma, menasabkan isim, wal khabara, dan menasabkan khabar ala amnahuma, atas bahwa keduanya itu, yaitu isim dan khabarnya itu maf'ulani laha, dua maf'ul laha untuknya, untuk dhanna wa akhwatuha. Ya, isim dan khabarnya itu menjadi dua maf'ul bagi dhanna wa akhwatuha. Misalnya contohnya adalah dhanantu zaidan muntalikan, dhanantu fi'lan madin nasikhun, fi'lan madin nasikhun menghapus menghapus mubtada wal khabar menjadi maf'ul bi awal dan maf'ul bi asani. Wata'u dhamirun muttasil fi mahal raf'in fa'il. Ta' itu adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil fi mahal raf'in, pada posisinya rafa' fa'il, menuduki kedudukannya rafa' sebagai fa'il. Bukan dhanantu ta' fa'il, tidak demikian. Tapi ta' itu apa? Dhamir. Dhamir itu mabni. Bal mabni berarti apa? Fi mahalli raf'in fa'il. Katakan fi mahalli raf'in fa'il, menuduki kedudukan rafa' sebagai fa'il. Karena apa? Dia mabni. Ya, mabni itu tidak mu'ram. Kalau tidak mu'ram, ya bukan mubtada, bukan khobar, bukan fa'il, bukan mufulwi. Tapi fi mahalli raf'in fa'il, atau fi mahalli nasbin maf'ul bihi, fi mahalli raf'in mubtada, fi mahalli raf'in khobar. Itu kalau mabni, yaitu isim-isim yang mabni, maka dia tidak di i'rab. Jadi dikatakan fi mahalli, menuduki kedudukannya i'rab, apakah itu fa'il, apakah itu maf'ul bihi, atau yang lain-lainnya. Jelas ya. Zaidan maf'ulun bihi awal, maf'ul bihi awal, mansubun yang mansub, asalnya zaidun muntalikun, zaid pergi, asalnya begitu. Masukkan dhanantu menjadi dhanantu zaidan. Zaidan ini adalah apa? Maf'ulun bihi awalun, mansubun muntalikun adalah maf'ulun bihi sanin mansubun. Kemudian dhanna wa khawatuha ala salasati anwa'in, dari sisi makna, dari sisi makna dhanna wa khawatuha itu ada tiga macam. Yang pertama adalah af'alin fil fi'il tufidu, yang memberi faedah adhan. Dhan itu apa? Yaitu dugaan kuat. Dhan di sini artinya adalah dugaan kuat. Kalau apa, ragu, tidak ada yang kuat di antara dua perkara, dia tidak condong pada salah satu di antara dua perkara, namanya apa? Syak, yaitu ragu. Syak itu tidak ada kecondongan pada sesuatu apapun. Ya. Ya. Tapi kalau dhan itu ada kecondongan, walaupun ada kemungkinan salah. Ada kemungkinan salah, tapi kemungkinan besarnya benar. Kemungkinan salahnya kecil, sedikit. Dhanantul fajra qariban, aku menduga fajar ini dekat. Ya, aku menduga di sini adalah apa? Kemungkinan besarnya benar. Kalau misalnya seseorang tidak ada kecondongan, tidak ada dugaan kuat, maka nggak boleh mengatakan dhanantu. Dhanantu fajra qariban, tapi wallah alam, sudah dekat apakah masih jauh? Nggak bisa. Yaitu ada dugaan yang kuat sehingga dia mengatakan dhanantu fajra qariban, aku menyangka fajar dekat. Ya, hasiba, contohnya hasibtu ya, artinya sama dengan dhanantu, aku menduga, aku menyangka. Hasibtul amal al-amala syaqan, aku menduga amalan ini berat. Asalnya apa? Al-amalu syaqun, amalan ini adalah berat. Hasibtu, aku menduga, ya, amal ini berat. Khiltu, sama artinya, aku menduga. Khiltu syajarata musmiratan, aku menduga pohon itu berbuah. Syajarata, syajarata ini mufrad, namanya asjarun. Khiltu syajarata, aku menduga pohon tersebut, pohon itu musmiratan berbuah. Asalnya asyajaratu musmiratun, pohon itu berbuah. As-safaru sahlun, safar itu mudah. Ya, kemudian masukkan za'amtu, za'amtu fi'il wal fa'il. Za'amtu safara sahlan, ya, asalnya as-safaru sahlan, jadi za'amtu as-safara sahlan. Za'amtu fi'l al-fa'il, as-safaru maf'ul bi awal, sahlan maf'ul bi as-sani. Aku menduga safar itu mudah. Ya, safar itu mudah, bukan safar adalah mudah ya, bukan. Tidak, kalau safar asalnya adalah berat, maksudnya safar itu tertentu, itu safar yang dilakukan, yang dilakukan oleh orang tertentu, safar tertentu di sini, itu ma'rifat. Aku menduga safar ini mudah. Adapun safar itu apa? Kata Rasulullah, qit'atun minal adab. Safar itu adalah potongan dari adab. Ini asal dari safar itu berat, karena potongan dari adab. Karena orang yang safar maka makannya tidak sebagaimana biasanya, tidurnya tidak sebagaimana biasanya, istirahat kurang istirahat, ya tidak normal sebagaimana biasanya. Maka safar itu qit'atun minal adab, itu asalnya. Walaupun ada safar yang gampang mudah ya, safar dengan mobil yang mewah, terus kemudian safar dalam keadaan tidur ini sudah sampai, karena bukan sopir tidur, nanti kan mudah ya. naik pesawat ya, sebentar 1 jam sampai. Kemudian ya, selesai dari yang tufidudzan. Kemudian yang kedua adalah af'alin tufidul yakin, fi'il-fi'il yang memberikan faedah al-yakin, wahya ra'a alima wajada, nahwu ra'aitul haqqa muntasirun. Ya, aku yakin kebenaran itu tertolong. Ra'aitu kalau menasabkan satu maf'ul, maka dia artinya melihat. Ra'aitu Muhammad, dan aku melihat Muhammad. Ra'aituka, aku melihat kamu, aku telah melihatmu. Nah, kalau menasabkan dua maf'ul, maka artinya yakin, aku yakin. Ra'aitu Muhammadan aliman, aku yakin Muhammad adalah alim. Alima, artinya sama, yakin. Alim itu sidqa munjian, aku yakin jujuran itu menyelamatkan ya, munajian ya, menyelamatkan. Isim fa'il, munajian isim fa'il, menyelamatkan, yang menyelamatkan. Adapun dusta itu apa? Dusta itu mencelakakan ya. Kalau awalnya dusta, akhirnya kebongkar, akhirnya apa? Akhirnya bukannya selamat, malah fatal. Wajada, nahwu wajadtu salaha sirron najati. Wajadtu salaha, aku yakin as-salah, kesalehan, sirron najati adalah rahasia keselamatan. Najahi, rahasia keselamatan. Kemudian yang ketiga, af'alin tufidu tahwili tahwila wa tasyira. Fi'il-fi'il yang memberikan faedah tahwil. Tahwil itu perpindahan, membuat sesuatu sehingga dia berubah menjadi sesuatu yang lainnya, berpindah kepada sesuatu wujud yang lain. Wa tasyir, artinya sama, perubahan. Wahya dan dia, ya kembali pada af'al. Dan fi'il-fi'il itu adalah ittakhadha wa ja'ala. Tentunya ittakhadtul amina sahiban, aku menjadikan al-amin, orang yang dipercaya, sahiban, sahabat. Al-amin ini menjadi apa? Berupa menjadi sahiban, sahabat. Ja'altul khashaba baban, aku menjadikan al-khashaba, yaitu kayu itu, baban, pintu. Ya, ittakhadha wa ja'ala artinya adalah at-tasyir, merubah, yaitu membuat, menjadikan. وعد ابن الأجروم من هذه الأفعال الناسبة للمبتدأ والخبر سمعت. ابن الأجروم عد ممسوقاً من هذه الأفعال الناسبة dari فعل yang menasabkan ini للمبتدأ والخبر terhadap مبتدأ والخبر yang menasabkan terhadap مبتدأ والخبر yaitu سمعت itu maf'ul bih dari adda fa'alnya adalah ibnu ajurrum ibnu kemudian sami'tu itu fi ma'lum nasbin maf'ulun bihi sami'tu beliau memasukkan sami'tu min hadhil af'alin nasibati lil mubtada wal khabar memasukkan diantara fi'il yang menasabkan terhadap mubtada wal khabar limadha kenapa memasukkan sami'tu taba'an maf'ul ajnih dikarenakan mengikuti li ba'din nahwiyin sebagian ahli nahwu ya nahwu contohnya sami'tu zaidan yaqul aku telah mendengar zaid berkata ya berarti mana maf'ul bi asani maf'ul bi yang kedua adalah apa yaitu jumlah fi'il wal fa'il jumlah fi'il wal fa'il yaitu yakul itu fi'il mudhari' fa'liyan dhamir musatir takdiru huwa kembali pada zaid sami'tu zaidan yakul aku mendengar zaid dia berkata sami'tu zaidan yakul yakul itu apa jumlah fi'il wal fa'il fi mahal nasbin maf'ulun bihi wahuwa dan dia ya dia adalah ra'yun dha'ifun dia adalah pendapat yang lemah dia apa ini? Yaitu bahwa sami'tu termasuk yang menasabkan mubtada wal khabar ini karena akan mengikuti pendapat sebagian nahwiyin dia ini adalah apa? Ra'yun dha'ifun adalah pendapat yang lemah wal mu'tamadu yang dijadikan pedoman wal mu'tamad yang dipegang yang dijadikan landasan indal jumhur al mu'tamad yang dijadikan pedoman menurut jumhur adalah anna jami'a af'alil hawasi allati hiya sami'a wa dhaqa wa absara wa lamisa wa syamma لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد والمعتمد يا معتمد menurut jumhur bahwa seluruh fi'il hawas sabarnya hawas fi'il panca indra yang merasa allati yang fi'il itu adalah sami'a sami'a ini indra yang mendengar zaqa artinya yang merasakan asin, pahit ya, manis wa absara dan melihat fi'il zaqa dan fi'il absara melihat lamisa menyentuh wa syamma dan mencium atau membau ya, fil hawas ini la tata'adda tidaklah muta'addi maksudnya apa muta'addi itu? Yaitu menasabkan maf'ul bih tidaklah muta'addi itu yang mengenai pada sesuatu fi'il yang mengenai pada sesuatu ada fi'il yang tidak mengenai yaitu lazim misalnya jalasa Muhammad telah duduk ya duduk ini ya tidak muta'addi tidak mengenal pada sesuatu apapun Muhammad telah duduk di atas kursi ya. Tidak ada sesuatu yang terkena perbuatan itu lazim namanya misalnya apalagi safara Muhammad telah safar ya safara ini tidak mengenal pada sesuatu perbuatan ini tidak mengenal pada sesuatu apapun beda dengan muta'addi itu yang mengenal pada sesuatu fi'il itu memiliki objek yang merupakan objek yang namanya mutakhir. Ro'ah itu aku telah melihat, berarti kan ada yang dilihat. Nah, itu Muhammad dan Qara'tu, aku telah membaca, berarti kan ada yang dibaca. Qara'tul kitab, ini mutakhir. Sami'tu, aku telah mendengar, berarti kan harus ada yang didengar. Sami'tu kalama, aku telah mendengar perkataan. Sami'tu sawta, aku telah mendengar suara. Terusnya. Ya ini fil-fil hawas, sami'a mendengar, dhaqa merasa, absara melihat, lamisa memegang, apa menyentuh atau meraba, lamisa menyentuh atau meraba, syamma mencium, la tata'adda fil-fil hawas itu tidaklah muta'addi illa kecuali ila maf'ulin wahidin, kecuali pada satu maf'ul ini. Jelas ya? Kemudian kita lihat penerapannya, ya Rob. Wa narahu qariban. Fadal baca tu najwa. Narahu qariban. Narahu al-wawu turabu ala hasabi ma qablaha. Narahu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi adh-dhammatul muqaddaratu ala akhirih. Litahadduri wal fa'ilun dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu nahnu wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahali nasbin maf'ulun bihi awwalun qariban maf'ulun bihi thanin mansubun wa 'alamatu nasbihi al fadhahatu dhahiratu. Wa narahu qariban. Ya, al-wawu ala hasabi ma qablaha. Dengan apa yang sebelumnya, bisa jadi wawu itu ataf atau bisa jadi wawu itu istinafiyah. Ya tergantung sebelumnya. Narahu nara. Narahu. Narahu itu ada tiga kalimat nara, yaitu fi'il madhi, kemudian dhamir fi mahalli raf'in fa'il, kemudian ha' sebagai maf'ul bihi, ada tiga. Narahu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamat raf'i ad-dhammatu al-muqaddaratu ala akhirihi lit-ta'adzur. Ya, kenapa? Lit-ta'adzur. Ya, kenapa kok ta'adzur? Karena akhirnya adalah huruf alif. Nara akhirnya adalah huruf alif. Ya, berarti fathah berarti apa? Marfu'nya itu dengan dhamma muqaddarah. Dhamma muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Lita'adzur, karena tidak mungkin kalau akhirnya adalah alif maka harakannya itu muqaddarah lita'adzur. Kalau akhirnya ya atau wawu maka apa? Muqaddarah li apa? Lil thiqal. Kalau bersama dengan ya mutakallim berarti apa? Lil munasabah. Penyesuaian. Ya, wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiru nahnu. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Mustatirnya adalah wujuban. Kenapa kok wujuban? Karena tidak mungkin digantikan oleh isim zahir, maka dikatakan wujuban. Tidak mungkin digantikan, fa'ilnya digantikan oleh isim zahir, maka wujuban. Wajib ada. Takdiru nahnu. Beda dengan yaroh. Yarohu misalnya, yarohu. Ya rohu, fa'alnya apa? Dhamir mustatir takdiru apa? Huwa. Bisa enggak isim zahir menggantikannya? Bisa enggak? Bisa. Misalnya, ya rohu, yaitu ya rohu Muhammadin misalnya. Ya rohu Muhammadin, Muhammad telah melihatnya. Ya, kalau ya rohu Muhammadin, ya roh itu ada dhamirnya apa enggak? Enggak ada. Ya rohu Muhammadin, ya roh enggak ada dhamirnya. Ya, enggak ada dhamirnya. Karena ada isim zahir. Berbeda dengan nara atau ara. Ya, tidak mungkin isim zahir itu menggantikan posisinya. Ya. Qariban narahu qariban. الفاعل ضمير مستتر وجب ذكر نحن والهاء ضمير متصل نراه هاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به نراه هاء في محل نصب مفعول به مفعول به أول baca أول itu naat terhadap مفعول مفعول به yang pertama ya nggak boleh ha maf'ul bih nggak boleh, maf'ul bih pertama nggak boleh, karena dia adalah mabni. Mabni itu nggak boleh diberi i'rab, tapi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Qariban maf'ulun bih sanin mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu zahiratu inna ja'alnahu qur'anun arabiyan. Kemudian yang kedua, inna ja'alnahu qur'anan arabiyan. Fadhil baca kainya. Inna ja'alnahu qur'anan arabiyan. Inna harfu tawqidin. Tawqidin wa nasbin. Ya, nanti dulu. Inna itu ada dua kalimat, yaitu inna. Inna pendek, yaitu yang menasabkan isim dan mewafakkan khobar. Kemudian na itu adalah apa? Dhamir. Itu adalah dhamir. Innanya itu adalah harfu taukidin wa nasbin, dikatakan taukid karena dia menguatkan, menegaskan isim. Wa nasbin dan dia huruf nasab karena dia menasabkan isimnya. Isimnya inna. Kemudian na fadhal wana al-mudghamatu fiha, yaitu fi inna. Na maksudnya adalah inna, na yang panjang itu boleh dibaca inna na boleh, inna boleh, tapi kalau Al-Quran tidak boleh dirubah. Tapi selain Al-Quran itu boleh inna atau inna na. Na al-mudghamah, na yang diidghamkan ya, yang diidghamkan kepada inna ya, fiha yaitu fi inna adalah dhamirun mabniyun ya ala sukun fi mahalli nasbin ismuha yaitu isim inna. Inna berarti inna ya Bapak ya, sesungguhnya kami. Fadhal lanjutkan. Dhamirun mabniyun fi mahalli nasbin ismuha ja'allahu ja'ala fi'il madin mabniyun ala sukun wala dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli rafin fa'ilun wala dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi awwalun qur'anan maf'ulun bihi tsanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi wal jumlatul fi'liyatu bi mahalli rafin khabar inna. Kemudian arabiyan na'at mansubun na'tun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi. Ya, jelas ya. Inna isimnya adalah dhamir, yaitu inna al-mudghamah yang diidghamkan. Kemudian khabarnya inna adalah jumlah, yaitu ja'alnahu. Ja'alna itu adalah fi'il wal fa'il. Ya. Ja'alna. Kemudian hu-nya itu sebagai apa? Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Jumlah min fi'il wal fa'il khabar inna. Ya. Khabar inna. Ya, kemudian hanya apa sebagai maf'ul bih atau awal fi mahalli nasbin maf'ul bih awal. Ya, ya di sini yang dibahas adalah ja'alanya. Ja'alna itu menasabkan dua maf'ul bih. Yang pertama adalah apa? Yaitu dhamir, yaitu fi mahalli nasbin maf'ul bih awal, yaitu ha. Kemudian maf'ul bih yang kedua yaitu Qur'anun. Sungguhnya kami menjadikan kitab ini adalah Al-Quran Arabian yang berbahasa Arab. Arabian sebagai apa? Na'at terhadap Quranan. yang berbahasa Arab. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan. Tidaklah aku menyangka hari kiamat itu akan tegak. Nah, yaitu dugaan yang kuat. Tidaklah aku menyangka. Ya, tidaklah aku akan menduga. Nah, berarti apa? Mengingkari apa menetapkan? Mengingkari. Tidaklah aku menduga. Dengan dugaan yang kuat, tidaklah aku menduga hari kiamat itu akan tegak. Ini mengingkari. Ya, fadalah akhari. Ma'adunnu Allahu Atuh Ma'ana Fiyatun Adunnu Filun Mudadarifun Mutasarrifun Mutasarrifun Min Dhanna Yansibun Ya. Adunnu itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari mutasarrifun. Mutasarrifun itu perubahan sharaf. Ya, mutasarrifun perubahan sharaf dari dhanna. Dhanna yadunnu, adunnu. Kalau yadunnu itu huwa, kalau adunnu apa? Ana. Ya. Min dhanna. Yansibul maf'ulaini. Ya, lanjutkan. Yansibul maf'ulaini wafa'iluhu. Jadi adunnu itu menasabkan dua maf'ul bih dan fa'ilnya adunnu adalah dhamir mustatir wujuban takdiruhu ana. Wujuban takdiruhu ana. As-sa'ata fadhal. Maf'ulun awwalun man mushubun. Al-Fathatu Al-Zahiratu Ala Akhirih. Yaitu As-Sa'ata itu maf'ul bih yang pertama, yang mansub, dan alamat nasabnya adalah fatha yang zahirah, ya bukan muqaddarah. Qa'imatan maf'ul insanin mansubun wa alamatu nafsihi Al-Fathatu Al-Zahiratu Zahiratu Zahiratu ala asini. Iya, maful bi asani, maful bi sanin, maful bi yang kedua, qa'imatan. Mansub dan alam nasabnya adalah al-fatha al-zahirah. Dan lanjutkan, wattakhadallahu Ibrahim khalilan. Ittakhada fi'lun madin min af'alit tahlili tansibu maf'ulaini. Iya, berarti takhada itu fi'lun madin min af'alit tahwil. Ya, di antara fi'l-fi'l tahwil. Tahwil itu apa? Yaitu yang merubah. Yang merubah. Ya, di antaranya adalah ittakhada. Salin ittakhada apa? Yaitu ja'ala. Ittakhada Allahu. Lanjutkan Allah bin Jalalah. Allah. Allahu al-qismul karimu. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-ghammatu al-zahiratu. Ya. Benar. Allah al-ismu al-karim. Ya. Isim yang mulia atau dikatakan lafzul jalalah, walau ma'rufnya begitu, lafzul jalalah. Nah, Allah itu adalah lafzul jalalah. Enggak boleh Allah fa'il, enggak boleh. Iya. Tapi yang di-i'rab itu adalah tulisannya, bukan Allahnya. Maka dikatakan al-ismu al-karim. Nama yang mulia ini adalah fa'il. Atau dikatakan lafzul jalalah fa'ilun. Lafadnya bukan Allah itu fa'il, enggak boleh Allah fa'il. Allah itu i'rab, enggak sopan. Allah dikatakan Allah mubtada, enggak boleh. Tapi apa lafad, lafzul jalalah. Kalau di sini al-ismul karim, nama yang mulia ini. Ya. Ya, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu. Dan Ibrahim. Kita lanjutkan. Khalilan maf'ulun bihi tsanin. Nusubun 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu. Sudah. Dan kita masuk pada tamarin, latihan-latihan. Alam naj'al ayyinil af'al af'ala dhanni. Tentukanlah fi'il-fi'il dhan wat tahwil dan fi'il-fi'il tahwil fil ayat at-taliyah fi ayatil atiyah pada ayat-ayat berikut ini wa bayyin dan jelaskanlah maf'ulai kulli fi'lin minha dan jelaskanlah dua maf'ul masing-masing fi'il minha dari ayat-ayat tersebut minha yaitu minal ayatil atiyah. Ya. Alam naj'alil arda mihada? Tidakkah kami menjadikan bumi ini hamparan? Ya. Fadlallah Pak Imam. Ya, mana fi'il nasikhnya? Ya, tahu? Naj'al. Naj'al ini fi'il nasikh. Itu apa fungsinya apa? Dan apa tahwil? Tahwil. Dan maf'ul bi awal al-ardha. Kemudian dan wa wajadaka 'ailan fa aghna. Wa wajadaka 'ailan fa aghna. Wajada tadi apa? Yufidu al-yakin. Yufidu al-yakin. Wajadaka a'ilan fa'aghna. Dan dia meyakini engkau kekurangan. A'ilan. Kekurangan, fakir. Atau mendapati. Dan mendapati di sini yaitu difahami yakin, mendapati dalam keadaan yakin, yakin mendapati engkau. Dan dia mendapati engkau a'ilan yaitu faqiran miskin fa'aghna, maka dia mencukupi. Mana fi'il nasakhnya ya akhali? Wajada yaitu menunjukkan apa? Dan yakin ataukah tahwil? Yakin. Dan maf'ul bi awal apa? A'ilan. Ini maf'ul bi a'ilan bukan. Maf'ul bi yang awal apa? Itu dhamir. Dhamir kaf wa jadaka. Dan dia mendapati engkau. Siapa yang mendapati yaitu engkau? A'ilan miskin fakir. Maf'ul bi awal itu adalah dhamir yaitu kaf fi mahali, bukan maf'ul bi awal tapi fi mahali nasbin maf'ul bi awal. Ya, a'ila itu maf'ul bi asani. Fa'aghna ya ini jumlah fi'il wal fa'il. Aghna fa'alnya dhamir musadir takdiruhu yaitu kembali pada Allah. Allah Ta'ala mendapat engkau fakir sehingga Allah mencukupi. Innahum yarawnahu ba'idan. Ghadab. Kemudian yarawna fa'li apa yarawna? Au jama'a. Kemudian maf'ul bi awalnya apa? Itu al-ha. Kemudian maf'ul bi tsani ba'idan. Sesungguhnya mereka yarawnahu melihatnya ba'idan jauh, wa narahu qariban dan kami melihatnya dekat. Allah Ta'ala itu jauh bagi kita karena langit itu tinggi sekali, langit tujuh langit, terus kemudian arsy itu, kalau langit bumi dan seisinya dibandingkan dengan arsy seperti apa? Gelang yang dilemparkan ke tengah-tengah padang pasir yang luas. Berarti Allah Ta'ala itu jauh sekali. Tapi Allah Ta'ala itu dekat dengan kita. Karena apa? Karena makhluk alam semesta ini bagi Allah Ta'ala kecil, sehingga semuanya dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi dari sisi Allah, hamba ini dekat. Tapi kalau hamba, ya dari sisi hamba, Allah itu jauh dengan hamba. Ya dari sisi Allah dekat, karena makhluk alam semesta semuanya itu kecil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Khardalah fi yadi rajulin, seperti khardalah yaitu atom, benda yang sangat kecil sekali yang ada di tangan seseorang. Kemudian yahsabuhumul jahilu aghniya'a, yahsabuhumul jahilu, jahil yaitu orang-orang yang tidak tahu, orang yang tidak ngerti. Bukan maksudnya orang bodoh, bukan. Jahil itu yang dimaksud jahil di sini itu orang yang tidak tahu. Orang-orang yang tidak tahu, orang jahil yang tidak tahu itu yahsabuhum, menduga mereka para sahabat-sahabat itu adalah aghniya, orang-orang kaya. Orang yang tidak tahu menyangka para sahabat itu adalah kaya. Minat ta'afuf, karena apa? Karena para sahabat tidak meminta-minta, padahal agaknya mereka adalah apa? Fukara. Ya, akan tetapi orang-orang tidak tahu dikiranya mereka adalah orang-orang kaya, karena apa? Tidak mau minta-minta. Ya, mana Pak Imam? Fal nasikhnya yahsab, kemudian failnya sebelumnya failnya apa? Yahsab al-jahil, maful fi awalnya apa? Itu hak. Adapun minnya itu alamatul jama', nomornya hak. Kemudian maful bisani apa? Agniya. Tu'fil makanil khali, letakkan pada tempat yang kosong, fi'lan munasiban, fi'il yang sesuai, min akhwati dhanna, dari saudara-saudaranya dhanna fima yali, pada apa yang berikut ini. Al-ma'a jarin, asalnya al-ma'u jarin, air itu mengalir. Fadal ya. Apa namanya? Khali. Apa yang cocok? Fi'il akhwanya dhanna yang cocok. Apa? Ya semuanya cocok. Ittakhadul ma'a jarin, aku mendapati air itu mengalir. Kalau mendapati wajat tu, wajat telma'a jarian. Ya, aku mendapati air itu. Telma'a jarian. Ya. Aku mendapati air itu mengalir. Ya, atau ja'al telma'a jarian, aku menjadikan air itu berjalan mengalir. Asalnya buntu tersendat, kemudian aku jadikan air itu mengalir. Lanan telma'a jarian, apa? Boleh juga, aku menyangka air itu mengalir. Dan al-bi'ru amiqatun, berarti al-bi'ru itu hukumnya mu'annas. Di sini khabarnya mu'annas, amiqatun, berarti al-bi'ru itu lafadnya mudzakkar tapi maknanya mu'annas. Al-bi'ru, sumur itu dalam. Apa? Dalam. Ra'aitul bi'ra amiqatan. Terus kemudian al-ibnu muhadzabun itu terdidik. Ya, muhadzab, terdidik. Fadal bayu. Muhadzaban. Iya, aku melihat anak laki-laki itu terdidik adabnya. Zaidan sadiqan, Zaid sahabat. Ittakhadtu Zaidan sadiqan. Iya, aku menjadikan. Iya. Ittakhadtu yaitu aku mengambil Zaid sebagai teman. Ya. Arif Alimtul ihtifala bil maulidi bid'atan. Alimtul ihtifala bil maulidi bid'atan. Ya, fadhal alimtu. Nah, saya baca alimtu fi'lun madhin. Mabniyun. Alas. Alas sukun. Litisalihi Bidomiri Raf'in mutaharrikin. Yaitu Bidomir Raf'in mutaharrikin. Domir Raf'in mutaharrikin. Iya, Domir Raf'in mutaharrik. Mutaharrik yaitu yang berharokat. Ya, Domir Raf'in yang berharokat. Kemudian Wata Dhamirun muttasilun mabniyun mabniyun ala dhammi lam tu fi mahali raf'in fa'ilun. Ya boleh saja alim tu, boleh alim ta juga boleh alim ti. Kalau alim ta engkau telah mengetahui, alim ti engkau perempuan telah mengetahui, atau bahkan alimat dia telah mengetahui. Ya. Ihtifal bin maulidi, merayakan maulid bid'atan adalah bid'ah. Ya, kemudian al ihtifala apa? Maf'ulun bihi awwalun mansubun bil maulidi jar wal majrur. Ya, bid'atan apa? Maf'ulun bihi apa? Sanin mansubun Alhamdulillah selesai. Ya. Allah, kita perkenalkan. Alhamdulillah, mohon dikasih.